Ya. Untuk saat ini ada Biruja Cinta, ini juga terkhusus segera rekan-rekan yang saat ini bertugas. Terima kasih dari ya. Yang saat ini sedang mendokumentasikan kita semuanya di sini. Ada juga. SGM Kompak Production yang sebening-beningnya, dan juga yang begitu membawa. Terima kasih dari yang punya Susi Audio, betul ya, yang diberikan dari Kota Ogir Cemara, dan juga Big Boss ya malam ini. Terima kasih untuk permintaan coba kamu setelah ini nantinya. Ya. Iya, walaupun di usia belia ini ya, yang masih belia sekali, betul. Powernya sudah full, menunjukkan kualitasnya sekali. Yang super duper. Kali ini satu lagunya ada Birunya apa, Birunya Cinta ya, Nisa ya. Ya, sudah siap bersama SGM Music. Ku simpan jadi nyanyian. berdua kita baca birunya cinta kita berdua, semoga abadi seperti birunya. Sudah kita antarkan.